الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada pembahasan bahwasanya air pada asal penciptaannya itu suci, baik yang Allah turunkan dari awan ataupun yang ada di lautan atau yang keluar dari mata air, maka air-air itu suci, ya, terkecuali apabila masuk ke dalam air itu benda najis dan terjadi perubahan pada salah satu sifatnya, baik itu pada warnanya ataupun pada baunya ataupun pada rasanya. Ya, jika terjadi pada salah satunya, tidak harus ketiga-tiganya, terjadi perubahan dari asalnya karena benda najis, maka air itu berubah menjadi air najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Adapun jika yang mempengaruhinya dari benda-benda suci, entah itu daun ataupun sabun ataupun benda suci yang lainnya, maka perubahan yang terjadi pada air tadi, pada salah satu di antara sifat-sifatnya, tidak mempengaruhi kesucian air tadi. Jadi tetap bisa digunakan untuk bersuci, kecuali apabila sudah, ya, mengeluarkan dari sifat asal dari air tadi, sehingga tidaklah dikatakan itu sebagai air, namun sudah diidhofahkan atau disandarkan kepada yang mencampurinya, misalnya air susu, air kopi, air sabun, itu sudah tidak lagi dikatakan sebagai air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian hal yang perlu untuk diingatkan terkait dengan bersuci dengan debu sebagai pengganti air ketika kondisi sedikitnya air yang tidak memungkinkan untuk digunakan bersuci. Demikian pula ketika kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bersuci dengan air. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, disahihkan oleh Al-Imam Ibn Qattan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, as-sa'idu wudhu'ul muslim wa in lam yajidil ma'a ashra sinin. Bahasanya, debu itu menjadi alat yang bersuci bagi seorang muslim meskipun dia tidak mendapati air selama ashra sinin, selama 10 tahun. Jadi selagi seseorang mendapatkan uzur, ya, untuk beralih bersuci dengan debu, maka seberapa lamanya pun sah baginya untuk, ya, melaksanakan ibadah yang harus dibangun di atas taharah. Kemudian, فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهِ وَلْيُمَسِّهْ بَشَرَتَهُ. Apabila dia mendapatkan air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan hendaklah dia basahi, ya, kulitnya dengan air tersebut. Jadi ketika seorang sudah hilang uzurnya, ya, dari bersuci ya, dengan tayamum, ya, maka di saat itu pula wajib baginya untuk dia bersuci dengan air. Ya, ini ketika misalnya seorang dia menghadapi hadas besar, namun dalam keadaan tidak mendapatkan air, ya, yang dengannya dia tayamum untuk ibadahnya. Ketika kemudian, ya, dia setelah berlalu sekian waktu melaksanakan ibadah di atas tayamumnya, dan dia mendapatkan air, atau seseorang yang terhalang karena fisiknya tidak memungkinkan bersuci dengan air, ketika uzurnya sudah hilang, maka wajib baginya untuk dia membasahi seluruh tubuhnya dengan air, artinya mandi, ya, untuk mengangkat hadasnya tersebut. Tayib ini yang perlu untuk diingat bagi mereka yang menghadapi kondisi demikian. Juga hal yang diingatkan oleh para ulama kita terkait dengan seseorang yang masih memungkinkan untuk menempuh, ya, upaya, sebagai contoh misalnya pada kondisi dingin, namun dia masih memungkinkan untuk bisa menghangatkan air sehingga bisa, ya, bersuci tetap dengan air, ya, maka hal yang demikian, ya, ditempuh, kecuali tidak memungkinkan, tidak ada sarana yang bisa untuk menghangatkan air, dan kalau dia memaksakan bersuci dengan air akan termudharatkan, maka dia beralih kepada tayamum. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya dari syarat-syarat salat. Dikatakan oleh Ali bin Sa'di rahimahullah, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, ay jihatahu, ay jihatuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 144 berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah perintahkan kepada nabinya, maka hadapkanlah wajahmu syatral masjidil haram, yakni ke arah, ya, keberadaan masjidil haram. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian, wahai kaum mukminin, kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, jihatuhu, yakni ke arah keberadaan masjidil haram. Jadi yang dimaksud masjidil haram adalah masjid yang di dalamnya terdapat Ka'bah, ya, bukan seluruh masjid yang berada di wilayah haram. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa'aujaba istiqbal al-jihati 'inda ta'adzuri isabatil 'ain. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk menghadap ke arah keberadaan di mana Masjidil Haram itu, 'inda ta'adzuri isabatil 'ain, ketika seseorang tidak memungkinkan untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung, ainul Ka'bah, yakni benda Ka'bah itu sendiri. Adapun bagi mereka yang misalnya berada di Masjidil Haram dan bisa melihat secara langsung Ka'bah, maka wajib, ya, bagi mereka untuk betul-betul menghadap ke arah Ka'bah tersebut. Tidak boleh, ya, bergeser dari menghadap ke arah Ka'bah tadi. Adapun sekali lagi bagi yang tidak memungkinkan, maka sebagaimana dalam ayat ini, ya, untuk mereka menghadap ke arah keberadaan Masjidil Haram. Kemudian disebutkan dalam sebagian fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah tentang suatu muskilah yang terkadang di sebagian masjid-masjid kaum muslimin terjadi, yakni ya bergesernya atau pergeseran dari arah kiblat. Ya, beliau rahimahullah memberikan fatwa apabila pergeseran tersebut, ya pergeseran yang sedikit, mungkin hanya beberapa derajat, maka hal tersebut tidak mempengaruhi sahnya salat mereka, orang-orang yang salat di masjid tersebut. Namun ya jika pergeserannya ya cukup banyak, bahkan ada di sebagian tempat yang ketika di kalibrasi ya itu sampai 45 derajat ya perubahannya, maka perubahan atau pergeseran yang besar ini mempengaruhi ya sahnya sholat tadi. Adapun sekali lagi jika pergeserannya tidak terlalu banyak, maka yang demikian tetap sah di dalamnya. Dan di sana ada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berfatwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah." Jadi arah yang ada di antara arah timur dan arah barat itu adalah kiblat, dan ini ya Nabi sabdakan yakni untuk penduduk Madinah dan siapa saja ya yang arah kiblatnya sebagaimana penduduk Madinah. Ya, adapun bagi yang arah kiblatnya sebagaimana di kita, ya maka berlaku padanya tentunya apa yang ada di antara arah utara dan selatan, ya maka itu menjadi kiblat. Intinya berupaya untuk ya kita sedapat mungkin tepat ya ketika membangun sebuah masjid untuk arah kiblat kita sesuai dengan arah keberadaan Masjidil Haram dari posisi kita. Kemudian pada pembahasan ini menunjukkan salah satu di antara syarat-syarat sholat adalah istiqbalul kiblah, yakni menghadap ke arah kiblat. Kemudian berikutnya, waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid." Wahai bani Adam, hendaklah kalian ambil zinah, yakni perhiasan kalian, inda kulli masjid, ya, di saat kalian mendatangi setiap masjid. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Ay ilbasu thiyabakum wasturu auratikum lissalah." Yakni, hendaklah kalian pakai pakaian-pakaian kalian dan kalian tutup aurat-aurat kalian lissalah, untuk pelaksanaan salat. Untuk diketahui bahwa ada sisi perbedaan antara aurat yang terkait dengan apa yang harus ditutupi di dalam sholat dengan aurat dari pandangan makhluk. Sebagai contoh, ya kita tahu bahwa aurat laki-laki menurut pendapat yang rajih antara pusar hingga ke lutut. Pada pembahasan tentang sholat, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Nabi menyatakan tidak boleh seseorang salat hanya dengan menggunakan satu kain saja di mana tidak ada di atas pundaknya sesuatu yang menutupinya. Artinya tidak boleh ya bagi seorang untuk sholat hanya menggunakan sarung meskipun tertutup dari pusar hingga ke lututnya dalam keadaan tubuh bagian atasnya terbuka. Ya. Yang ini kalau di luar sholat, ya secara aurat dia menutup aurat meskipun secara muru'ah, ya maka tentu tidak semestinya seorang keluar rumah hanya dengan menggunakan seperti itu. Namun dari sisi tinjauan aurat dia sudah menutup aurat. Namun ketika sholat dia hanya menggunakan ya satu kain untuk menutup bagian tubuhnya antara ya pusar hingga ke lututnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ya melarang. Demikian pula dengan seorang wanita. Kita tahu bahwa aurat seorang wanita taib ketika dia bersama dengan mahramnya, ya, dia boleh untuk menampakkan ya, kepalanya, demikian juga betisnya, taib. Adapun ketika dia dalam sholat meskipun dia di rumah sendirian, maka tidak boleh dia hanya menggunakan pakaian seperti itu untuk sholat. Dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar." Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yaqbalullahu salata imra'atin qad haadat illa bi khimar." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang wanita yang sudah mengalami haid, artinya dia sudah dewasa, kecuali dengan dia mengenakan khimar, mengenakan kerudung. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita ketika salat ya tertuntut baginya untuk memakai kerudung walaupun ya dia salat sendirian di sebuah tempat, tidak ada orang lain yang melihatnya. Maka di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah menyatakan, "Wasturu auratikum lis-shalah." Hendaklah kalian tutup aurat-aurat kalian untuk salat. Ini terkait dengan apa yang harus ditutupi dari bagian tubuh ketika salat. Kemudian kata beliau, "Fa inna zinata ma tadfa'u syana'ata wal qubha fi kashfil aurah." Kan sungguh yang namanya zinah, yakni hiasan, adalah apa saja yang bisa untuk menolak atau menepis asyana'ah wal qubha. Ini suatu yang buruk dan jelek yang ada pada kashfil aurah, ya membuka aurat. Dan ini menunjukkan kepada kita pada hakikatnya bahwa membuka aurat itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik. Bahkan ini adalah sesuatu yang diajak oleh syaitan kepada Bani Adam untuk mereka membuka aurat-aurat mereka. Kemudian, watamamu ahdi zinati husulul jamali. Dan kesempurnaan dari memakai hiasan untuk sholat adalah terwujudnya keindahan. Maka dari itu, ya, hal yang sangat dianjurkan untuk kita ketika memakai pakaian untuk sholat, memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Dan diupayakan dalam hal ini, pakaian yang tidak mengganggu kehusyuan sholat kita. Ya, baik dari sisi warnanya, ataupun corak yang ada ya pada pakaian tersebut. Kita lihat keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayyidul khashiin, pimpinan dari orang-orang yang khusyuk, yang tidak akan ada ya dari makhluk yang khusyuknya di dalam ibadah melebihi khusyuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dihadiahi ya oleh sebagian sahabat, yakni pakaian yang padanya ada sulaman. Kemudian beliau gunakan untuk salat di rumahnya, salat sunnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu meminta kepada sebagian sahabat untuk meminta ditukar ya jubah hadiahnya kepada sahabat yang menghadiahi tadi dengan yang tidak memiliki sulaman. Karena beliau menyatakan ya bahwa sulaman itu al-hadni 'anis shalah, yaitu telah melalaikanku yakni dari salat. Artinya sedikit hiasan yang ada pada pakaian itu saja bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengganggu khusyuknya beliau. Maka dari itu kalau sebagian kita yang memakai pakaian dengan corak yang beraneka ragam, apalagi ada tulisan-tulisannya ya, kemudian tidak merasa terganggu kekhusyuannya, mungkin karena tidak ada kekhusyuannya sehingga tidak ada faktor yang terganggu darinya. Untuk itu, nah kita berupaya menggunakan pakaian yang tidak mengganggu dalam pelaksanaan sholat kita ataupun tidak mengganggu saudara-saudara kita yang lainnya. Termasuk diupayakan mungkin yang menggunakan sarung yang di situ ada mereknya, ya diupayakan untuk bisa dilepas mereknya. Karena terkadang yang semisal itu juga jadi penasaran bagi orang yang di belakangnya. Ya apalagi yang mereknya aneh-aneh ya seperti itu. Sehingga hanya ada yang dalam sholatnya berusaha untuk membaca dan semisalnya. Kemudian, fafihi amrun bil amraini. Sehingga di dalam hal ini terdapat dua perintah. Bisatril aurah. Yang pertama adalah perintah untuk menutup aurat. Jadi apa yang harus ditutupi ketika seorang melaksanakan ibadah salat ini. Kemudian wabitakmilil libas. Dan yang kedua menyempurnakan pakaian ya, yang digunakan untuk salat. Sehingga seseorang dalam salatnya mengenakan pakaian yang semestinya ya dia gunakan di dalam ibadah salat tersebut. Kama huwa mubayyanun mufassalun fis sunnah. Sebagaimana hal yang demikian telah dijelaskan dan dirincikan di dalam as-sunnah. Wallahu ta'ala alam, ini yang kita baca pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.